السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Yang berikutnya dari pembahasan tentang khalifah yang pertama dari Khulafa Ar-Rashidin, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, adalah kalimatuhu ad-dallah ala shiddati khawfihi minallah. Kita masuk pada pembahasan tentang kalimat-kalimat beliau yang menunjukkan betapa takutnya beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa, akhraja Abu Ahmad Al-Hakim an Mu'ad ibn Jabal. Dikeluarkan oleh Abu Ahmad Al-Hakim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dakhala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu haitan. Abu Bakar pernah memasuki sebuah kebun, dan memang demikian, hait walaupun maknanya adalah tembok, tetapi sudah bergeser maknanya bahwa tembok itu biasanya di dalamnya kebun. Maka kalau dakhala haid, masuk haid maksudnya masuk ke kebun. Barakallahu fikum. Wa idza bidabsi fi dhilli syajarah. Tiba-tiba dia melihat radhiyallahu taala anhu seekor burung. Nau' min al-hamam. Sejenis burung dara. Fatanaffasa as-sa'da thumma qala. Maka beliau Abu Bakar Siddiq menghela nafasnya yang panjang, naik ke atas sa'da. Thumma qala, kemudian berkata, "Tuba laka aw tuba laki ayuhat tayr sungguh berbahagialah engkau wahai burung. Ta'kul minasyajarah wa tastadhillu bisyajarah wa tasiru ila ghairi hisab. Ya laita Abu Bakr mithlak. Betapa senangnya engkau wahai burung, betapa bahagianya engkau makan dari pepohonan, bernaung di bawah pepohonan, menuju sesuatu yang tidak ada hisab. Duhai kiranya Abu Bakar seperti kamu. Duhai kiranya Abu Bakar adalah seekor burung. Ini beliau ingin menjadi seekor burung saja yang di sana enggak ada hisab. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dihisab ternyata dia harus diazab. Ini rasa takutnya seorang mukmin. Dan ciri-ciri seorang mukmin adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat kedua, akhraja Ibnu Asakir an al-Asmu'i rahimahullah qala kana Abu Bakr radhiyallahu taala anhu idza mudiha, bahwasanya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu kalau dipuji beliau berkata, Allahumma anta a'lam minni bi nafsi. Ya Allah, engkau yang lebih tahu tentang aku, tentang diriku. Wa ana a'lamu ma fi nafsi minhum, dan aku lebih tahu tentang siapa diriku dibanding mereka yang memujiku. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni aku apa yang mereka tidak tahu. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan kau azab aku karena apa yang mereka ucapkan. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dipuji, bukan GR, bukan gede rasa, ujub, bangga diri, terus mengangkat kepalanya, membusungkan dadanya sambil menggoyang-goyangkan badannya. Iya, kalau kalian dipuji seperti itu kan? Wah, kamu orang yang paling alim, paling pintar, paling begini. Yang senyum-senyum berarti merasa. Ya. Abu Bakar ketika dipuji takut. Mereka memuji aku karena mereka tidak tahu tentang aku kecuali yang sedikit, yang zahir, yang tampak di depan mata mereka. Mereka tidak tahu aku di rumahku, di kamarku, di rumahnya, di mana-mana yang ketika dia sendiri, tidak tahu mereka. Maka ya Allah, engkau yang lebih tahu tentang aku, dan aku lebih tahu dari mereka. Mereka enggak tahu siapa diriku, sedangkan aku tahu, sehingga aku malu dipuji seperti itu. Aku tahu kekurangan diriku. Tentunya siapa yang paling mengetahui kekurangan-kekurangannya? Ya dirinya sendiri. Oleh sekadalik. Maka beliau berdoa dengan tiga kalimat. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Mereka memuji dengan prasangka. Mereka memuji dengan bunun, karena mereka tidak tahu detailnya. Enggak tahu apa yang di dalam dada, enggak tahu apa yang tersembunyi, enggak tahu apa yang dilakukan ketika sendirian. Berarti mereka hanya menduga. Maka ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari dugaan-dugaan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni aku apa yang mereka tidak tahu. Ampuni aku atas apa yang mereka tidak tahu. Manusia mesti ada salah dan lupa. Manusia mesti memiliki kekurangan-kekurangan. Tetapi orang yang saleh Allah tutupi kekurangan-kekurangannya di dunia, dan Allah ampuni di akhirat. Sehingga yang terlihat hanya kesolehannya, ibadahnya, kebaikan akhlaknya, keluhuran budinya, sedekahnya, dermawannya, karomnya, menghormati tamunya. Masya Allah. Itu yang terlihat. Yang lainnya Allah sembunyikan. Rahmatan lahu li salahihi. Rahmatan lahu karena solehnya dia. Sedangkan di akhirat Allah ampuni. Maka Abu Bakar menyatakan, ya Allah ampunilah apa yang mereka tidak tahu. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan salahkan aku, jangan azab aku karena pujian mereka. Berbeda sekali dengan orang-orang sekarang yang yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Pengen dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Bikin sandiwara. Biar dipuji. Dia basahin wajahnya. Dia ambil sejadah. Dia pakai pecinya. Kemudian datang, oh, waalaikumsalam. Taruh sejadah dulu. Silakan masuk. Salat duha pagi-pagi. Hebat. Padahal enggak, cuma sekedar beraksi. Ikhwani ibn a'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Yang dikatakan oleh Allah, yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Supaya kelihatan sholat, supaya kelihatan puasa, supaya kelihatan kalau dia beribadah, supaya kelihatan kalau dia soleh, supaya kelihatan kalau dia rajin. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebaliknya, justru beliau menyatakan, ampunilah aku ya Allah dengan pujian mereka. Aku tidak pantas untuk dipuji oleh mereka. Mereka tidak tahu kesalahan-kesalahanku. Jangan salahkan aku ya Allah. Wa akhraja Ahmad fi Zuhud dari Abi Imran Al-Jauni qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lawajidtu anni shajaratan fi janbi 'abdin mu'min duhai, kiranya aku hanya sebuah syaratan, afwan, bukan sajarah. Lawajidtu anni syaratan fi janbi 'abdin mu'min, duhai kiranya aku ini satu helai rambut yang ada di sisi seorang mukmin. Ini ungkapan seperti ini diriwayatkan dari banyak sahabat. Dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, dari lafadznya berbeda-beda, isinya juga berbeda-beda, tapi makna sama. Di antara mereka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyatakan, duhai kiranya kalau aku diberi pilihan mau dihisab atau menjadi tanah saja sebagaimana makhluk-makhluk yang lain yang bukan manusia, bukan jin, ini gak ada hisab, aku akan memilih menjadi tanah saja. Mengapa? Aku khawatir ketika dihisab aku mendapatkan azab. Lebih baik enggak dua-duanya. Umar bin Khattab berkata, kalau salah satu kakiku sudah masuk ke dalam surga, aku masih belum yakin kalau kaki yang satu ini bisa masuk surga. Apalagi belum dua-duanya. Kalaupun sebelah sudah masuk, aku belum yakin kalau kaki yang sebelahnya akan masuk juga. Ini khaufuhum lillah, rasa takut mereka kepada Allah. Maka Abu Bakar pun berkata seperti itu. lawadittu anni sya'ratan fi janbi 'abdin mu'min. Saya baca syajarah karena memang ada ucapan beliau yang seperti itu. Lawadittu anni syajaratun tu'bad. Enggak tahu apakah dibawakan di sini atau tidak. Duhai kiranya aku ini hanya sebuah pohon yang dimakan. Yang dimakan oleh hewan-hewan atau dimakan oleh manusia. Kemudian enggak ada hisab. Saking takutnya kalau dihisab, mereka berkata dengan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Wa raja Ahmad fi Zuhdi an Mujahid qala kana Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma idza qama fi shalati ka'annahu 'udun min al-khushu'. Qala wa haddathtu anna Abu Barkin kana kadzalik. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Zuhud dari Mujahid, beliau berkata bahwasanya Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhuma huwa wa abuhu min as-sahabah, bahwa beliau ketika berdiri salat ka'annahu 'ud, sepertinya seakan-akan tonggak sebuah pohon, saking lamanya berdiri. Kalau orang melihat dalam kegelapan ada tonggak pohon berdiri begitu terus lama, kamu lihat masih ada, terus ada, oh, itu pohon. Padahal tiba-tiba ruku. Ternyata Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Ka'annahu 'udun min al-khushu'. Seperti tonggak pohon karena khusyuknya. Ternyata wa hadithu anna Abu Bakr kana kadzalik. Ternyata aku diberi riwayat tentang Abu Bakar juga demikian. Kalau berdiri salat seperti tonggak sebuah pohon. Dan diriwayatkan bahwa mereka ketika salat di luar rumahnya di halaman, karena sebagian mereka rumahnya sempit. Sebagian mereka rumahnya tidak bisa dipakai berdiri. Berdiri nyundul. Maka mereka kalau salat di luar. Orang yang lalu-lalang melihat ada tonggak di depan rumahnya. Karena pertama gelap, tidak terlihat kalau itu manusia. Tidak banyak cahaya di sana ketika itu. Kedua, lama berdirinya, khusyuk, tidak bergerak, tidak goyang, tidak garuk-garuk kepala, tidak. Laisa mithlukum. Enggak seperti kalian. Gerak terus sebentar begini, sebentar begitu, sebentar garuk-garuk, sebentar ambil pulpen, sebentar taruh pulpen, sebentar apalagi. Mereka seperti tonggak sebuah pohon. Nanti ketika tiba-tiba pohon tadi, tonggak pohon tadi tiba-tiba bergerak, dia terkejut, ternyata itu adalah seorang manusia. Bahkan Abu Bakar Siddiq kalau sholat ditonton oleh banyak orang, terutama anak-anak dan para wanita, melihat dan mendengar bacaan Al-Qur'annya, tertarik mereka. Barakallahu fiikum. Sudah kita katakan kemarin, tidak mesti amalan di depan manusia berarti riya. Enggak mesti. Riya itu urusan hati. Jadi jangan khawatir kalau ditanya siapa yang bisa ana. Oh, takut riya. Jangan takut. Urusan riya urusan hati. Man, siapa yang bisa? Siapa yang hafal? Enggak ada yang berani angkat tangan. Ternyata banyak yang hafal. Dimana? Takut dikira riya, dikira sombong. Bukan demikian. Bahkan innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Kalau niatnya bukan riya, silahkan mau nonton, mau lihat. Memang saya karena Allah, bukan karena mereka. Mereka datang, mereka tidak datang, saya tidak peduli. Bahkan bukan hanya tidak peduli, tidak tahu kalau mereka itu melihat. Saking khusyuknya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka demikian pula kalian ketika ditanya siapa yang hafal, jawab saya hafal. Agar gurumu senang, alhamdulillah. santri-santriku hafal. Alhamdulillah, ternyata banyak yang hafal. Sehingga semangat untuk mengajar lebih bagus lagi. Lebih banyak lagi. Barakallahu fikum. Saya khawatir ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Sehingga setiap ditanya siapa yang bisa, siapa yang hafal, mesti gak ada yang angkat tangan. Iya. Padahal ternyata seluruh bangun, baca, separuh lebih yang hafal. Berarti berbohong dong. Siapa yang hafal? Gak ada. Siapa yang bisa? Gak ada yang hafal. Berarti ada nur nil kedib. Hati-hati. Tidak mesti apa yang dia kerjakan di depan orang, di depan umum, di depan halayak, berarti mesti ria. Gak mesti. Ria itu urusan hati. Karena apa dia mengangkat tangannya? Karena apa dia membaca? Karena apa dia menjawab pertanyaan gurunya? Karena apa? Niat. Innamal amalu bin niat. Kembali kepada kitab. Wa akhraja anil hasan. Qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi syajarah tukal wa tu'bad. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, demi Allah, sungguh aku ingin kalau aku ini hanya sebuah pohon yang kemudian dimakan dan dikunyah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya sama seperti yang sebelumnya. Takut kalau dihisab, ternyata diazab. Orang yang di dunia takut diazab, niscaya di akhirat mereka tidak akan mendapatkan rasa takut, akan mendapatkan al-amnu, akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang tenang-tenang di dunia dengan seenaknya berbuat dosa tanpa ada khawatir, tanpa ada ketakutan kepada Allah, merekalah yang nanti di akhirat justru menjadi orang yang paling mendapatkan ketakutan yang dahsyat. Ta'udzubillah. وأخرج عن قتادة قال بلغني أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال وددت أني خضرة تأكلني الدواب. Dari قتادة dia berkata sampai kepadaku bahwa Abu Bakar Siddiq رضي الله تعالى عنه berkata, duhai kiranya aku sangat ingin menjadi sayur mayur saja. Ta'kuluni dawab, yang kemudian dimakan oleh hewan-hewan. Maksudnya, tidak ada hisab, tidak dihitung amalannya, tidak dipertanggungjawabkan ini dan itunya. Khawatir, takut ketika dihisab, ternyata diazab. Karena mereka mendengar Rasulullah SAW menyatakan, La ahad yuhasab illa udzib. Tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali mesti diazab. Sehingga Aisyah bertanya radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallam yang cerdas jenius, menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat wa sawfa yuhasabu hisaban yasira, bahwa siapa yang menerima catatannya dari kanan mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Nabi, dalikil ardu, yang demikian wahai Aisyah adalah al ardu, hisaban yasira, hisab yang mudah adalah al ard, hanya ditunjukkan, bukankah ini kesalahanmu, bukankah ini kesalahanmu, bukankah, bukankah, sampai ketika dia akui dan dia mengatakan aku akan binasa, mengatakan dalam hadisnya, dalam hatinya aku akan binasa, Allah katakan, dulu aku tutupi di dunia, sekarang aku ampuni engkau, masuklah ke dalam jannah. Itu yang namanya hisaban yasira. Berarti hisaban yasira tidak dihitung. Adapun siapa yang dihitung, diazab. Man yuhasab udzib. Siapa yang dihisab akan diazab. Bagaimana mereka-mereka yang dikatakan oleh Allah hisaban yasira, itu enggak dihitung, hanya ditunjukkan saja. Dalikil ardu, itu hanya ditunjukkan. Setelah itu diampuni dan masuk dalam jannah. Apa adapun ketika ditimbang, dihitung, maka niscaya enggak akan ada yang bisa mengalahkan pemberian Allah, kenikmatan Allah, taufik dari Allah yang berlimpah padanya, pada telinganya, matanya, hatinya, dan seluruh fasilitas yang Allah berikan dibandingkan dengan amalanmu. Enggak seimbang. Kalau dihitung, enggak seimbang. Bahkan dosa-dosanya banyak, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, kemudian Allah melipatkan pahalanya, maka mereka bisa selamat. Wa akhraja an Damrah ibni Habib atau Hubaib qala hadartu al-wafat ibnan li Abi Bakr as-Siddiq. Aku pernah menghadiri wafatnya anak laki-laki dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faja'ala al-fata yalhadu ila wisadatin. Falamma tuwfiya qalu li Abi Bakr ra'ayna ibnaka yalhadu ila wisadah. Fadafa'uhu 'anil wisadah. Fawajadu tahtaha khamsat dananir aw sittah. فضرب أبو بكر بيده على الأخرى ويرجع ويقول إن لله وإنا إليه راجعون يا فلان ما أحسب جلدك يتسع لها. وأخرج عن ثابت البناني أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان يتمثل بهذا الشعر لا تزال تنعي حبيبا حتى تكون وقد يرجو الفتى الرجاء يموت دونه. Kata beliau, kata Damrah bin Habib, aku menghadiri wafatnya anak laki-laki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut memandang bantalnya. Falamma tuwfiya qalu li Abi Bakr, ketika benar-benar wafat, mereka berkata kepada Abu Bakar, aku melihat anakmu memandang kepada bantalnya. Ya, ini ada sesuatu. Pada fa'uhu anil wisadah. Maka digeser bantal tersebut. Atau digeser orangnya dari wisadah. Fawajadu tahtaha khamsat dananir aw sittah, maka didapati di bawahnya ada 5 atau 6 dinar. Fadaraba Abu Bakr biyadihi 'ala al-ukhra, maka Abu Bakar pun menepuk tangannya ke tangan yang lain sambil berkata, sambil mengucapkan istirja' Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya fulan, ma ahsibu jildaka yattasi' laha. Sungguh aku menduga kulitmu enggak akan sanggup, enggak akan cukup untuk ini. Ini untuk menerima siksaan. Barakallahu fikum. Ini semua barakallahu fikum adalah karena kekhawatiran Abu Bakar terhadap dirinya dan kekhawatiran terhadap anak-anaknya. Jangan sampai diadab hanya karena masalah dunia. Maka dikeluarkan oleh Sahabat Al-Bunani bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah membacakan sebuah syair, La tazalu tan'i habiban hatta takunahu. Wa qad yarju al-fata ar-raja yamutu dunahu. Masih terus berita kematian terhadap orang yang dicintai, termasuk anaknya. Hatta takunahu, hingga menjadi yang diharapkan. Tetapi waqad yarjul fatar raja, kadang-kadang seseorang mengharapkan sesuatu harapan, ternyata matinya di bawah itu. yamutu dunahu. Yani tidak sesuai harapan. Wallahu ta'ala alam, seperti yang berkait dengan yang tadi, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kecewa ketika anaknya mati masih menyisakan uang 5 atau 6 dirham. Dan itu besar, ya, uang emas. Ya. Barakallahu fikum. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Ibnu Sirin qala lam yakun ahad ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahyab lima la ya'lam min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Enggak ada seorang pun setelah Nabi, kata Ibnu Sirin, yang lebih takut kepada apa yang dia belum ketahui daripada Abu Bakar. Ini setelah Nabi tentunya. Enggak ada yang lebih takut setelah Nabi daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Walam yakun ahadun ba'da Abi Bakrin ahyab lima la ya'lam min Umar. Dan tidak ada setelah Abu Bakar orang yang lebih takut kepada apa yang belum diketahuinya daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa anna Abu Bakr nazalat fihi qadhiyah falam yajid laha fi kitabillah aslan. Bahwa Abu Bakar pernah turun padanya satu permasalahan, satu pertikaian yang minta diselesaikan oleh Abu Bakar. Falam yajid laha fi kitabillah aslan, sedangkan Abu Bakar tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an dasarnya. Wala fi sunnati atharan, tidak pula mendapati dalam sunnah athar-athar, tidak mendapati athar dalam sunnah. Faqala ajtahid ra'yi, kemudian berkata, apakah aku berijtihad dengan pendapatku? Fa in yakun sawaban faminallah wa in yakun khata'an faminni wa astaghfirullah. Kata Ibnu Sirin, enggak ada yang lebih takut pada sesuatu yang dia belum tahu setelah nabinya kecuali Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar enggak ada seseorang yang lebih takut terhadap apa yang dia belum ketahui melainkan Umar bin Khattab. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya mereka bukan orang yang sembarang berbicara tanpa ilmu. Takut. Sampai ketika datang Amirul Mukminin atau belum Amirul Mukminin, sahabat Umar kepada Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wahai Abu Bakar, banyak penghafal-penghafal Quran yang gugur dalam perang. Aku khawatir kalau Quran akan hilang. Perintahkan untuk dikumpulkan Al-Quran. Abu Bakar terdiam, tidak menjawab. Adrik hadihil ummah, selamatkan umat ini. Masih terdiam. Sampai beliau berkata, sungguh demi Allah, bagaimana aku berbuat sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah SAW. Umar menyatakan kepada Abu Bakar, wallahi hada khair, ini kebaikan. Iya, tetapi bagaimana aku mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dipikir Abu Bakar Siddiq, kalau saja ini baik, Rasulullah pasti sudah nyuruh untuk dikumpulkan dalam satu buku. Tapi tidak begitu. Nabi hanya menyuruh untuk mencatat, mencatat, mencatat. Sampai didesak, didesak, didesak, baru beliau berijtihad untuk mengumpulkan semua apa yang sudah dicatat oleh kaum muslimin dibukukan. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula di zaman Umar, di zaman Uthman, Al-Quran disatukan dialeknya. Kata Umar bahwa turunnya adalah kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW Quraisy, maka kumpulkan dengan dialek Quraisy. Di zaman Utsman, kata Utsman, yang selain dialek Quraisy bakar semuanya. Sehingga dusta kalau ada yang berkata bahwa Utsman bin Affan membakar mushaf Fatimah karena dia memiliki mushaf sendiri. Kadzabun asyir. Dusta lagi jahat. Utsman bukan membakar mushaf Fatimah, tetapi semua yang sudah dikumpulkan dalam dialek Quraisy dijadikan standar, kemudian disalin, kemudian disebarkan ke seluruh pelosok, dan sisanya yang lain disuruh untuk dibakar. Dan bukan tidak teriwayatkan, teriwayatkan walhamdulillah. Artinya hanya tidak jadi standar, tetapi riwayat tetap ada. Dialek ini ada, dialek itu ada dalam riwayat-riwayat Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Maka di sini mereka adalah orang-orang yang paling takut pada sesuatu yang mereka belum tahu. Barakallahu fikum. Tidak seperti orang-orang sekarang. Terlalu lancang, gegabah, terlalu berani. Ditanya oleh penggemarnya di radio dengan pertanyaan-pertanyaan, jawabnya dengan saya pernah begini, saya pernah begitu. Enggak berkata qala Allah, enggak berkata qala Rasulullah. Apakah boleh mendengarkan musik? Saya tiap pagi mendengarkan Bunga Rampai, kata tokoh ahlul bid'ah di Solo dalam radionya. Ini lancang, gegabah, terlalu berani. Dia tidak punya hujjah, enggak punya dalil, hanya menyatakan saya enggak apa-apa, saya lakukan seperti itu. Loh, kamu bukan Rasul, kamu bukan uswah hasanah, kamu bukan sebagai standar dan tolok ukur. Maaf, kamu siapa? Sama dengan tokoh yang lain, doktor yang menyatakan ketika ditanya tentang hijab, istri saya, anak perempuan saya gak pakai hijab. Loh, emang kamu Rasulnya? Emang kamu yang jadi Rasul sehingga istrinya jadi ukuran? Maaf, kamu mubtadi undal. Maaf, kamu syi'i rafidhi. Maaf, kamu orang sesat. Enggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah Rasulullah SAW dan ummahatul mu'minin yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lil mu'minina, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin. Katakan pada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan pada semua wanita muslimah, mukminah, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Sudah sangat jelas dan tegas. Kamu, wahai doktor, enggak jadi tolok ukur. Maka kalau orang nanya, jangan dijawab dengan istri saya enggak pakai, anak perempuan saya enggak pakai. Itu bukan jawaban. Jawaban itu apa kata Allah dalam Quran, apa kata Rasul dalam hadis, dan bagaimana para sahabiyat, para wanita sahabiyat, bagaimana istri-istri Nabi. Barakallahu fikum. Itu namanya gegabah, terlalu berani berbicara agama tanpa dalil. Padahal Abu Bakar wa huwa sahabi, padahal Umar wa huwa sahabi, yang paling dekat dengan Rasul, yang paling tahu apa yang disampaikan oleh Rasul, ternyata mereka sangat-sangat berhati-hati ketika menjawab pertanyaan. Sekalinya beliau jawab, beliau berkata, ini ijtihad saya. Kalau benar itu dari Allah SWT, kalau salah itu dari kesalahanku, aku astagfirullah, aku minta ampun pada Allah Taala. Karena khawatir apa yang salah pada dirinya jadi hujjah, maka dia berkata, kalau benar demikian. Kalau salah maka itu dariku dan dari syaitan. Barakallahu fiikum wa tawaffiqu al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.